dan juga dia tidak akan memperhatikannya. Dia tetap di atas pendiriannya. Wa innama hum bihasab ara'ihim wa ahwa'ihim. Tentunya dia hanya menguatkan sesuai dengan apa? Opini dia, ya, opininya atau pendapatnya dan juga hawa nafsunya. Jadi fi kulli syai ay innahum la yastamiruna ala madhhabihim. Tentunya dia tidak akan terus menerus di atas apa tadi madhabnya, bahwasanya pendapatnya, bahwasanya ini sudah takdir. Ya, ketika dia mempercayai demikian, hakikatul kauniyah, tentunya tidak terus menerus di atas madhabnya. Fi kulli syai, wa yahtajuna bihi fi kulli syai. Bal yahtajuna bil qadar fi tarki al-awamir wa fi'li an-nawahi faqat. Tentunya dia akan berhujah bahwasanya ini sudah takdir ketika meninggalkan perintah Allah dan ketika melaksanakan perbuatan larangan Allah. Itu saja yang mereka jadikan dalil ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa. Namun ketika dari sisi perkara duniawi ya, wala yahtajuna bihi, mereka tidak akan berhujah demikian. Ini sudah takdir fil matalib duniawi ya. Seperti tidak akan fayatrukuna liman zalamahum, tidak akan meninggalkan, membiarkan orang yang sudah berbuat zalim pada dirinya. Tidak akan dibiarkan. Wa'tada 'alaihim fiha bal yatalibuna wa yu'aqibuna 'ala dhalik. Justru dia akan berupaya untuk menegakkan hukum ataupun bisa membalasnya. Maka dikatakan kama qala fihim ba'du al-ulama anta inda ta'a qadari wa inda al-ma'siyah jabari ay madhab wafaq hawaka tamadhhabta bihi. Jadi ada sebagian ulama mengatakan engkau ketika berbuat ketaatan qadari, tidak percaya dengan takdir, bahwa itu adalah usaha sendiri. Tidak ada sangkutnya dengan hidayah yang Allah berikan. Wa indal maksiyah, sedangkan ketika berbuat maksiat justru dia ini sudah takdir jabari. Ya. Karena tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan, dan juga tidak ada apa? Iradah, keinginan. Nah, jadi madhab yang mereka miliki tentunya wafaqa hawa, sesuai dengan apa yang engkau inginkan dari hawa nafsu. Nah, wa minhum sinfun yad'una at-tahqiq wal ma'rifah. Nah, di sini ada di antara mereka yang mengaku at-tahqiq wal ma'rifah. Yaitu haulai yuksimun an-nas ila man yatwifi al-'abd wa ikhtiyari. Jadi ada yang mengelompokkan ya, manusia itu ya, dengan man yasbut fi'lul abd wa ikhtiyari, menyatakan bahwasanya menetapkan perbuatan hamba dan juga bisa ikhtiar. Kemudian juga ada yang waman yanfa fil abd, ada juga yang menafikan perbuatan hamba. Wa yara anna mujbir alaih la ikhtiyar lahu fi. Jadi di situ ada pemikiran bahwasanya orang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ada juga perbuatan manusia itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi seperti sudah diatur atau sudah dikuasai, dipaksa istilahnya. Jadi saya berbuat demikian, saya enggak tahu saya harus seperti ini. Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi ada yang man yasbut fi'lul 'abd wa ikhtiyari, ada juga man yanfa. Ada juga yang menafikan. Maksudnya saya melakukan itu bukan kehendak saya. Nah. Jadi fal ikhtiar, ya, yang dia melakukan sesuatu tapi dengan pilihan dia, perbuatan itu dengan pilihannya. Ini adalah lil awal duna tsani wan nas indahu yaqsimuna ila amu khas. Jadi ada dua pengelompokan. Jadi menurut mereka ada kelompok amah dan juga khasah. Amah itu istilahnya orang-orang yang awam, yang masih terbebani dengan syariat. Jadi lam yasilu ilallah, belum nyampe ya, tingkat sampai apa ma'rifah. Namun yang kedua yang dikatakan khasah itu berarti yanfa fi'lul 'abd. Jadi tidak menafikan apa perbuatan hamba itu bukan atas pilihannya, kehendaknya. Namun ini dia mujbir. Artinya sudah dikuasai. Ya. Terpaksa atau dipaksa. Jadi wal khasah man wasalillah wa la yaltazimuna bisyariah. Jadi tidak ada beban syariat padanya lagi. Sudah terserah dia mau berbuat apa saja. Dari perbuatan-perbuatan apa? Maksiat. Apakah itu meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Nah. Tentunya orang-orang yang demikian mengatakan wa yaqul man amana bil qada, barang siapa yang beriman dengan al qada sakatat anhu takarib asy-syari'ah, tentunya sudah gugur ya, beban syariat yang disematkan padanya. Di an-nasara mujbiran la ikhtiyar lahu, sudah tidak ada pilihan. Wahada al iman indahum, ini bentuk iman menurut mereka. Jadi wa yazumuna annal khadr, Nabi Khadir itu dikatakan termasuk dari golongan khasah ini. Ya. Lianu amana bil qada wal qadar. Wal hadaf alladhi yaf'al ibad yakun mukadziban bil qadar indahu. Tentunya orang-orang yang masih menetapkan perbuatan hamba, ya, dikatakan dia mendustakan iman terhadap al-qadar, terhadap takdir. Itu menurut mereka. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita beriman dengan takdir, tapi menurut mereka bukan. Mukadziban bil qadar. Ya dan billah. Nah. Ini adalah firqah yang paling asyar, yang paling jelek. Jadi farraqan nas fil qada wal qadar wa syara' alladhi huwa al amr wan nahi. Jadi ada pengelompokan tentang al-qada wal qadar dan juga tentang syariat, yaitu tentang perintah dan juga larangan. Jadi manusia dikelompokkan berdasarkan apa tadi? Al-qada wal qadar dan juga asyara, yaitu perintah dan larangan. Yang pertama al-mu'tazilah. Jadi mu'tazilah ini mereka atbatu asyara. Jadi menetapkan syariat. Orang mu'tazilah menetapkan syariat. Alladhi huwa al-amr wa nahi. Namun dia angkaru al-qada wal qadar. Tapi tidak mau menetapkan al-qada wal qadar. Tidak ada takdir. Jadi semuanya itu adalah kehendak manusia itu sendiri. Nah. Fayaqulun al-ibad humul ladina khalaqu af'alam. Bahwasanya hamba itu yang telah menciptakan perbuatannya sendiri. Baik itu bin ta'at wa ma'asi duna ayyakbirallah dalika alim. Jadi manusia itu hamba yang telah menciptakan perbuatannya sendiri. Apakah dia nanti berbuat ketaatan ataupun berbuat maksiat, tidak ada sangkut pautnya dengan al-qada wal qadar. Tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi menghilangkan hadis bikatfi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Telah ditetapkan apa? Dikat fi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, syaqiyun aw sa'idun, apakah dia nanti hidupnya senang ataupun sengsara, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi mereka orang-orang al-mu'tazilah tidak meyakini demikian. Duna ayyakdirallah, tidak ada sangkut paut dengan takdir Allah. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, ats-tsani al-jabariyah. Nah ini yang menetapkan apa? Takdir, tapi salah. Haulai asbatu al-qada wal-qadar, dia menetapkan. Yang mereka itu menetapkan al-qada wal-qadar. Lakinnam qalu innal insan majburun ala af'ali. Namun manusia itu mereka di dalam perbuatan itu majbur. Artinya tidak ada pilihan. Itu sudah seperti orang yang dikuasai atau dipaksa terhadap perbuatannya. Fali akhid alaihnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang menurut kehendak dia. Fahum asbatu al-qada wal-qadar wa nafu af'al ibad. Ini adalah kebalikan dari orang-orang Mu'tazilah. Dia menetapkan al-qada wal-qadar tapi menafikan apa? Perbuatan hamba. Jadi manusia itu melakukan sesuatu bukan kehendaknya sendiri. Nah. Jadi aks al-mu'tazilah. Ini kebalikan dari apa? Orang-orang Mu'tazilah. Nah. Tentunya ucapan seperti ini ataupun keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang keliru. Menetapkan takdir tapi tidak sesuai dengan tempatnya, menafikan takdir lebih jelek juga. Nah. Kemudian yang ketiga yaitu orang sufi. yang menyatakan ya ja'aluna al-awamir wan-nawahi lil-'amma. Jadi orang yang masih menjalankan perintah Allah, yang masih menjauhi larangan Allah, itu hanya orang-orang yang masih awam. Alladzina lam yasilu ila Allah, yang belum sampai ke menuju Allah. Artinya ma'rifatullah. Waskutuna. Kemudian anil khasah, berbeda dengan orang-orang yang khasah, itu sudah tidak ada lagi pembebanan syariat. Jadi perintah boleh ditinggalkan, larangan boleh dilakukan. Nah, itu orang-orang sufi ya. Tentunya ketiga kelompok ini ya, tidak ada yang benar. Semuanya orang-orang yang tersesat, yang jauh dari kebenaran, sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Nah, bahkan mereka juga ada yang melontarkan syubhat dengan dalil wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Jadi sembahlah Rabbmu sampai hatta yatiyakal yaqin, datang keyakinan. Hatta yatiyakal yaqin maksudnya sampai engkau mati. Jadi fasiruna al-yaqin bil usul ila Allah. Jadi mereka menyatakan tafsir hatta ya'tiyakal yaqin itu sampai usul ila Allah, mengenal Allah. Faman wasala Allah bizaim saqata an takalib. Kalau sudah ma'rifatullah berarti apa? Sudah tidak ada pembebanan syariat. Perintah boleh ditinggalkan, larangan boleh di lakukan. Nah, ini dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Nah, ya dan ya. Tentunya orang-orang yang demikian ya, itu dihukumi apa? Kufrun sharih. Ya, ya dan billah. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Ana tumakan subhanaka rahmanik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.